Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yawmitin. Amma ba'd ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita sampai di pertemuan ke-35, masih di kitab Usholah. Kita masih membahas kemarin sunnah-sunnah hai'ah. Ya, di dalam sholat, gerakan dan bacaannya terbagi menjadi tiga, yaitu rukun. Kemarin telah kita sebutkan, rukun jumlahnya ada, menurut Matan Abu Suja, jumlahnya ada 18. Ya. Kan, tapi satu yang disebutkan beliau, bukan muktamad, yaitu niat untuk keluar sholat ketika salam pertama. Sehingga kalau dikurangi satu menjadi 17. Kemudian yang masyhur biasa disebut 13 tanpa menyertakan tumakninah, karena tumakninah sudah disematkan secara otomatis pada rukun sholat. Nah, tapi kalau sehingga jumlahnya 13 ya, karena di Matan Abu Suja tumakninah itu disitu disebutkan di empat bagian ya, yaitu ketika rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Sehingga kalau tadi 17 dikurangi 4 jumlahnya adalah 13. Kan, tapi ada yang menyebutkan pula tumakninah itu satu rukun tersendiri sehingga jumlahnya 14. Intinya sama, masalah penghitungan saja. Cuman hanya beda satu, biasanya keluar untuk niat untuk keluar sholat bukan merupakan pendapat muktamad. Nah, rukun ini tidak bisa, rukun ini harus dilakukan, sehingga kalau tidak melakukan rukun, ini sholatnya tidak sah. Ya, tidak bisa ditutup, digantikan, ditambal dengan sujud sahwi. Ini harus kita hafal rukun-rukun sholat. Kemudian yang kedua adalah sunnah sholat terbagi dua, ada sunnah ab'ad ya. Yang kemarin secara global kita sebutkan ada dua, yaitu kunut, sholat subuh, dan yaitu tasyahud awal secara global. Secara terperinci sudah kita sebutkan ada 20 ya. Ya, kemarin sudah kita sebutkan tasawuf awal, kemudian duduknya sholat kepada Nabi SAW, ya, kemudian juga duduknya untuk sholawat, kemudian sholawat kepada keluarga Nabi SAW setelah tasawuf akhir ya. Setelah tasawuf akhir itu sholat kepada Nabi SAW, ini sholat kepada keluarga Nabi termasuk sunnah ab'ad. Kemudian duduk untuk sholawat kepada keluarga Nabi, kemudian kunut, berdiri untuk kunut, kemudian sholat kepada Nabi SAW. Ya, sholat kepada Nabi SAW ini disunahkan pula ya saat kunut, ya, sehingga kemarin ada pertanyaan demikian maksudnya, apakah disunahkan, ya disunahkan pula sholawat. Kemudian berdiri untuk sholat kepada Nabi SAW, kemudian sholat kepada keluarga Nabi, kemudian berdirinya, kemudian sholat kepada sahabat Nabi, kemudian berdirinya, kemudian salam kepada Nabi SAW, kemudian berdirinya, kemudian salam kepada keluarga Nabi, kemudian berdirinya, kemudian salam kepada para sahabat, kemudian berdirinya. Ini semua jumlahnya 20 kalau ditotal secara terperinci sunnah ab'ad. Maka sunnah ab'ad ini dia seperti menyerupai rukun, tapi bukan rukun. Dan kalau ditinggalkan, maka disunahkan melakukan sujud sahwi sebagai penutup atau apa untuk menambal kekurangan, tidak melakukan sunnah ab'ad. Kemudian kategori ketiga adalah sunnah hai'ah, yang kemarin sudah kita sebutkan itu disunahkan, tapi jika ditinggalkan maka tidak mengapa. Tentunya itu terluput apa pahala, dan sudah selayaknya kita untuk melakukan sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi dan tidak disyariatkan. Maka jika seorang malah melakukan sujud sahwi gara-gara meninggalkan sunah ya'ah kalau dia tahu dan sengaja, apakah batal sholatnya? Ya. Sunah ya'ah. Kemarin sudah kita baca, ya, di antaranya adalah mengangkat kedua tangan. Musonif menyebutkan ada 15 ya, sunnah ada 15. Ini yang disebut oleh Musonif, yang sebenarnya memang lebih dari itu, kan, tapi ya paling tidak kita pelajari yang ini dulu. Itu kita kemarin sudah sebutkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika akan rukuk, ketika akan bangkit, ketika bangkit dari rukuk, ya, kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal. Kemudian sunnah berikutnya adalah tawajuh atau doa iftitah. Ya. Ini termasuk sunnah hai'ah. Ya. Kemudian membaca ta'awud. Kemudian yang berikutnya membaca jahr pada tempatnya. Kemudian mensirkan, melirikan bacaan juga pada tempatnya. Nah, semua yang disebutkan dalam kitab ini karena bermazhab Syafi'i, ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Sehingga nanti kalau menemukan pendapat lain ya, satu hal yang wajar. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ini sunnah ah, mazhab lain mungkin wajib. Ya, seperti itu ya. Bisa terjadi seperti itu ya. Ini yang kita sebutkan adalah apa yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan sunnah berikutnya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa ta'minu ay qawlu amin aqiba al-fatihati liqari'iha fi sholati wa ghairiha. Lakin fi sholati akadu. Wa yu'amminu al-ma'mumu ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Ya, ini ada kesunahan untuk mengucapkan amin. Itu perkataan amin. Dengan memanjangkan hamzahnya, kemudian memnya tanpa tasdid. Ini ada beberapa bacaan. Ya, ada paling tidak 5 bacaan ya. Ya, kapan itu diucapkan? Setelah Al-Fatihah. Setelah selesai surat Al-Fatihah. Atau pengganti Al-Fatihah jika pengganti Al-Fatihah tersebut mengandung doa. Itu diucapkan amin ini liqari'iha bagi orang baca Al-Fatihah. Sehingga kita ketika membaca Al-Fatihah, ketika sudah selesai kita mengucapkan amin liqari'iha. Demikian pula bagi yang mendengarkannya lisami'iha. Fi sholatin ketika sholat ataupun di luar sholat. Ya, di sini kan ketika sholat, ketika imamnya selesai membaca Al-Fatihah, maka kita disunahkan mengucapkan amin. Demikian pula ketika kita sebagai makmum selesai membaca Al-Fatihah, disunahkan untuk mengucapkan amin. Ini membahas ketika sholat ya, tetapi kan menyebutkan pula hukum membaca amin ketika di luar sholat. Kata beliau, lakin akan tapi fi sholati akadu. Akan tapi ketika dalam sholat lebih ditekankan. Wa yu'amminu al-ma'mumu ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Kemudian makmum mengaminkan bersamaan dengan aminnya imam. Bersamaan bareng dengan ucapan aminnya sang imam. Dan dijaharkan. Sehingga ini salah satu hal yang disyariatkan untuk mukoronah. Ya, dalam sholat, ini mukoronah bersamanya, bersamaannya, berbarengannya makmum dengan imam itu adalah di sini. Bareng-bareng mengucapkan ucapan amin. Ya, ada hadis yang menyebutkan bahasanya riwayat Bukhari Muslimnya, idza ammanal imamu fa amminu fa inna man wafaqa ta'minahu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maka barang siapa orang yang aminnya mencocoki, bersamai aminnya, ucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini berarti malaikat juga mengucapkan amin. Sehingga kalau makmum ini misalnya membaca, misalnya dia membaca Al-Fatihah, kemudian belum selesai, ya, kemudian si imam sudah selesai, maka disunahkan membaca amin di tengah-tengah bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian nanti dia tinggal melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Jika nanti dia melakukan amin, membaca amin dua kali. Ini kalau dia membaca Al-Fatihah bersamaan dengan bacaan imamnya. Sehingga di sini makmum boleh membaca Fatihah bersama dengan bacaan imamnya. Di Hasyiah Bajuri disebutkan walau qara'a al-Fatihah ma'a qira'ati imamihi wa faragha ma'an kafahu ta'minun wahidun an ta'minihi li qira'ati nafsihi wa an ta'minihi li qira'ati imamihi. Ya. Jika ini untuk menggambarkan nanti biar kita bisa ambil faedah kapan baca Al-Fatihah, boleh tidak ketika sang imam baca Fatihah, kemudian makmum bacanya. Beliau mengatakan, jika seorang baca Al-Fatihah bersamaan dengan bacaannya imam, ya kan, berarti kan bareng. Wa faragha ma'an, dan keduanya selesai bareng. Nah, kemudian karena bareng, kafahu ta'minun wahidun, cukup. Maka satu kali ucapan amin sudah mencukupi dari ta'minuhu. Ta'minuhu liqiraati nafsihi. Dari bacaan Fatihahnya dia, wa'an ta'minihi, dan aminnya dia, liqiraati imamihi, untuk bacaan imamnya. Sehingga di situ gambarannya adalah makmum baca surat Al-Fatihah bersama dengan imam baca surat Al-Fatihah, selesainya bareng. Kemudian makmum mengucapkan amin, itu sudah cukup. Amin itu untuk mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya, plus juga mengaminkan bacaan Al-Fatihah dari imamnya. Seperti itu. Dan belum melanjutkan awfarogo qoblahu, atau dia sudah selesai duluan, maka ammana huwa liqiraati nafsihi tsumma yu'aminu liqiraati imami. Kalau dia sudah selesai duluan, maka dia mengucapkan amin untuk bacaannya, kemudian nanti juga mengucapkan amin untuk bacaan sang imamnya, bacaan imamnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Dan bacaan amin dijaharkan ya. Bacaannya apa? Dijaharkan. Jadi disebutkan wa yajharu bihi. Maksudnya dia maksudnya menjaharkan, baik itu dia sebagai imam ataupun sebagai makmum ataupun dia munfarid, menjaharkan bacaan amin. Kan tapi untuk makmum ini menjaharkan ketika apa berbarengan dengan jarnya imam. Yaitu ketika di sholat jahriyah. Kalau sholat siriyah, maka tidak dijaharkan. Kesunahan berikutnya adalah waqiraatu surati ba'dal fatihati li imamin wa munfaridin fi ra'atai subahi wa awwalatai wairiha. Watakunu qiraatu surati ba'dal fatihati walau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Membaca surat ya dalam Al-Qur'an setelah bacaan Al-Fatihah. Maksudnya ini membaca surat meskipun tidak satu surat utuh ya. Meskipun tidak satu surat utuh. Misalnya membaca beberapa ayat. Maka itu juga boleh. Ya. Kan tapi. Membaca surat secara utuh. Itu afdol. Lebih baik. Daripada membaca sebagian surat. Ya. Jika sebagian surat tersebut. Tidak lebih panjang dari surat tersebut. Ini ada perbedaan pendapat antara lebih utama mana membaca surat utuh dengan membaca sebagian suratnya. Misalnya membaca surat Al-A'la misalnya utuh dengan membaca sebagian suratnya, sebagian surat Al-Baqarah misalnya. Membaca surat At-Takatsur utuh, satu surat sempurna. Atau membaca sebagian surat Al-Imran. Sebagian surat Al-Imran. Nah ini bagaimana? Mana yang lebih utama? Satu surat utuh atau sebagian surat? Seperti itu. Kalau menurut Ar-Ramli, maka kalau bacaan surat utuh ini lebih panjang daripada sebagian surat, maka itu lebih utama membaca satu surat utuh. Tapi kalau satu surat utuh ini lebih pendek, artinya sebagian surat tadi beberapa ayat itu lebih panjang daripada satu surat utuh, maka yang lebih utama adalah yang beberapa ayat lebih panjang dari satu surat utuh. Nah. Sehingga dari sini kita ketahui kalau misalnya baca satu surat utuh, kemudian dibandingkan membaca beberapa ayat misalnya. Tapi pendek, ya, lebih utama membaca satu surat utuh, ya, menurut Ar-Romli. Ya, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Ini kalau menurut Ar-Romli itu dirinci ya. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar ini dia berarti tidak dirinci gitu. Ya, akhirnya tidak dirinci sehingga tetap lebih utama membaca satu surat utuh meskipun dia lebih pendek. Kalau Ainda Romli tidak demikian. Sehingga baca surat Ad-Dain, ya, surat tentang hutang yang panjang ayatnya itu, baca ayat Ad-Dain, itu lebih utama daripada baca misalnya surat At-Takatsur, Al-Kausar, dan misalnya. Ainda Romli karena ini lebih panjang. Ini terjadi perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini, tentunya mereka sepakat bahwasanya satu surat utuh kalau lebih panjang daripada beberapa ayat, maka lebih utama satu surat utuh. Dan disunahkan untuk memperpanjang bacaan surat yang pertama di rakaat pertama daripada rakaat kedua, kecuali ada nas khusus yang menunjukkan yang kedua lebih panjang. Dan disunahkan pula, ini agak ada tambahan-tambahan faedah karena ini permasalahan yang sering kita jumpai ya, sehingga perlu kita ada beberapa tambahan kita sebutkan dari Hasyiah Al-Bajuri tadi. Bacaan surat yang pertama itu lebih disunahkan lebih panjang dari bacaan surat yang di rakaat kedua. Kemudian disunahkan pula untuk urut sesuai urutan mushaf. Ya. Kalau dibalik ya itu tidak mengapa, tapi khilaful aula. Sehingga nanti diurutkan mana di dalam mushaf itu yang lebih dahulu. Nah, itu berarti dibaca di rakaat pertama, baru kemudian rakaat kedua adalah urutan berikutnya sesuai urutan mushaf. Nah, kalau terakhirnya surat Anas bagaimana? Apa maksudnya rakaat pertama surat Anas. Nah, surat Anas sudah di terakhir itu. Nanti rakaat kedua apa? Ya, rakaat kedua di kata di Hasyiah Al-Bajuri qira'a fi tsaniyah awal Al-Baqarah. Nah, di rakaat kedua membaca awal surat Al-Baqarah. Jadi kembali lagi ke depan. Allahu a'lam bishawab. Ya, dibaca tadi surat tersebut setelah Al-Fatihah. Ya, dibaca setelah surat Al-Fatihah dan setelah ada saktah. Jadi ada namanya diam ya, sebelum baca surat. Ya, dalam mazhab imam di sholat jahriyah itu setelah membaca Al-Fatihah disunahkan untuk diam, saktah. Seukuran bisa membaca Al-Fatihah bagi makmum. Jadi gambarannya setelah imam membaca Al-Fatihah maka imam diam. Seukuran nanti makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Selesai baru menjaharkan. Dalam mazhab seperti itu. Akan tapi diamnya sang imam ini bukan berarti diam tidak ada apa ucapan. Nah, tapi di situ bisa dibaca membaca dengan sir dulu ya, sudah membaca dengan sir terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti sekiranya sudah selesai membaca Al-Fatihah para makmum maka dia menjaharkan. Ini kalau makmumnya bermadzhab wajibnya baca Fatihah pada jahriyah ya. Kalau makmumnya itu mazhabnya tidak membaca Fatihah setelah ketika jahriyah enggak perlu baca ya. Enggak perlu saktah, enggak apa-apa. Gitu. Kalau mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, membaca surat ini disunahkan bagi imam li imamin wa munfaridin fi raka'atai subhi di dua rakaat salat subuh. Rokat pertama dan kedua. Dan di rokat ya, pertama dan kedua. Yaitu di awal ratai. Dua awal selain sholat subuh. Misalnya sholat isya. Sholat ya, yang lainnya maghrib. Nah, tadi disebutkan baca surat ini untuk imam dan munfarid. Sehingga kalau makmum tidak disunahkan. Ya, makmum cukup mendengarkan qiraahnya, qiraah surat dari imamnya. Yang lebih utama untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum yaitu tadi sudah kita sebutkan ada saktah sang imam. Lebih utamanya membaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Ini lebih utama karena tadi disyariatkan ada saktah. Nah, saat itu dia membaca surat Al-Fatihah. Kecuali dia khawatir terluput bacaan Al-Fatihah, maka dia boleh berbarengan dengan imam bacaan Fatihahnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi gambarannya, si makmum berbarengan baca Fatihah bersama imamnya. Tapi yang lebih utama adalah menunggu imamnya selesai membaca Al-Fatihah. Baik. Tadi kita sebutkan makmum tidak baca surat karena imamnya sudah membaca surat. Bagaimana kalau imamnya mensirkan ya. Mensirkan bacaan suratnya. Al-Fatihah dijarkan, habis itu dia diam. Baca suratnya disirkan, maka makmum disyariatkan membaca surat, tidak diam. Atau makmum misalnya tidak mendengar bacaan suratnya imam ya. Misalnya dia ada masalah pada pendengarannya atau tempatnya jauh, ya, maka dia disyariatkan untuk membaca surat. Watakunu qira'atu surati ba'dal fatihati. Harus dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Walau qaddama surata, jika seandainya mendahulukan bacaan surat, kemudian baru membaca Al-Fatihah, alaiha atas Al-Fatihah, lam tuhsab, maka tidak terhitung, tidak teranggap. Maksudnya bacaan surat tadi tidak teranggap, ya. Tidak teranggap membaca. Sehingga nanti dia ulangi lagi setelah membaca Al-Fatihah, jika dia ingin mendapatkan pahala sunnah. Kemudian sunnah hai'ah yang berikutnya, watakbiratu. Watakbiratu indal khafdi li ruku'i wa raf'i minhu ay raf'i sulbi minar ruku'. Mengucapkan takbir. Ya, watakbirat ini takbir intiqal, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar indal khafdi li ruku'. Ya, ketika ingin turun ruku'. Untuk rukuk setelah baca Fatihah kemudian selesai, ya. Terus setelah baca surat untuk sholat subuh, setelah selesai berdiri dia rukuk, maka takbir. Indal khafdi li rukuk, ketika turun untuk rukuk. Warafi minhu, dan bangkit minhu dari rukuk. Ai rafi sulbi minar rukuk, bangkit dari rukuk. Nah, ini ada terjadi masalah pada ibarat ini. Karena disitu sebutkan wa raf'i sulbi minar ruku. Karena kalau bangkit dari ruku, ya, tidak takbir, ya. Bacanya bukan takbir. Nah, ini yang lebih tepat teksnya min ghairi ruku. Bangkit min ghairi aruku. Karena kalau bangkit dari ruku bukan takbir. Saya akan baca sami Allahu liman hamidah. Bukan baca Allahu akbar. Tapi di ibarah di syarah yaitu membaca takbir ketika bangkit dari ruku. Maksudnya ini teksnya yang benar yaitu min ghairi aruku. Selain yaitu selain ruku. Tadi disebutkan takbir indal khafdi termasuk di situ turun untuk sujud, ya. Turun untuk rukuk, demikian pula turun untuk sujud. Ya, dari itidal ke sujud, ya, turun juga. Al-Khafdi juga. Itu juga disunahkan untuk takbir. Kemudian turun dan rafa. Nah, tadi kan intinya gitu kan. Indal khafdi wa raf'i. Kan gitu. Ya, rafa ya bangkit dari selain rukuk. Nah, bukan dari rukuk, ya. Min ghairi rukuk. Bukan minaruku, jadi ada wairunya dan gitu. Ditambah itu biar pas. Ya, kadang di redaksi seperti itu, ya, bisa jadi penyalinannya yang terluput, ya. Sehingga ada yang kurang salah menyalin. Ya, ketika bangkit selain ruku, ya, seperti bangkit dari sujud. Dari tasawuf awal, sehingga di situ kata ghairu di situ ghairi itu hilang dalam redaksi syarah Fathul Qorib, ya, Al-Mujib. Karena kalau mengikuti zuhir dari ibarat Fathul Qorib ini, ketika bangkit dari rukuk baca takbir, padahal kan dia sunahnya baca Sami Allahu liman hamidah, sebagaimana ibarat selanjutnya. Kemudian dalam ucapan takbir ini disunahkan memperpanjang sampai ketemu bertemu rukun selanjutnya. Dalam mazhab seperti itu. Sampai bertemu rukun selanjutnya. Misalnya dia apa? Dari itidal mau sujud. Takbir. Ya. Ketika dia gerak. Ini gerak dari itidal turun sujud. Dia pas gerakan itu diisi dengan takbir. Sampai selesai Allahu Akbar. Itu pas dia sujud. Gitu. Seperti itu maksudnya. Agar apa? Tidak ada bagian sholat kosong dari zikir. Bahkan di perpindahan pun ada zikirnya gitu. Kalau berdiri ya ada bacaannya, ruku ada bacaannya, itidal ada, sujud ada. Nah, sekarang perpindahannya kosong. Nah itu diisi dengan takbir. Dan itu pun diisi full kan gitu maksudnya, kalau dalam bahasa diisi full artinya apa? Ya selama dia gerak itu diperpanjang bacaannya, ya. Dimatkan perpanjang sampai ketemu rukun berikutnya. Sehingga konsekuensi dari apa kesunahan ini, ya, nanti terjadi perbedaan panjang pendeknya pada takbir intiqal. Ya. Misalnya dari sujud ke duduk di antara sujud ini kan pendek. Ya, kan enggak mungkin diperpanjangnya. Langsung Allahu Akbar duduk, atau ke tasyahud Allahu Akbar. Nah, nanti kalau dari sujud, ya, misalnya dari sujud menuju berdiri, ya. Nah, ini pasti panjang, lebih panjang. Karena gerakan dari sujud menuju berdiri itu memakan waktu lebih lama. Seperti itu. Dari tasyahud awal ingin berdiri ke rakaat ketiga misalnya. Ini takbir intiqalnya lebih panjang dibandingkan takbir intiqal dari sujud menuju tasyahud awal. Nah, karena gerakannya lebih lama untuk dari duduk sampai berdiri. Nah, terjadi perbedaan panjang itulah efek dari disunahkannya untuk memperpanjang takbir tersebut sampai bertemu rukun berikutnya. Dalam mazhab seperti itu. Baik, kemudian sunnah berikutnya wa qawlu sami Allahu liman hamidah, perkataan sami Allahu liman hamidah, ucapan sami Allahu liman hamidah, yaitu perkataan ucapan orang sholat, baik itu dia imam ataupun makmum ataupun munfarid. Ya. Ini sama semuanya. Qawlu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu mina ruku, ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku, bangkit dari ruku. Walau qala man hamidallahu sami'a lahu kafa. Berarti kan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar, yaitu orang yang memujinya. Dan dirubah sunnahnya menjadi man hamidallaha sami'alahu. Man hamidallah sami'alah. Nah, itu kata beliau, kafa mencukupi. Makna sami Allahu liman hamidah, arti dari sami Allahu liman hamidah itu taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Itu maknanya semoga Allah menerima pujian orang tersebut, orang mujinya, dan membalasnya. Kemudian, ya, ada hadis yang menunjuk mengatakan di riwayat Bukhari Muslim, yaitu idza qala al imam sami'a Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Itu kan berarti ada yang maknai berarti ini imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, tapi di sini maka maknanya maka katakanlah tersebut nah, di hasil bajur disebutkan qulu dzalika ma'a ma 'alimtumuhu min qaulikum sami Allahu liman hamidah. Katakanlah tadi yaitu robbana lakal hamdu. Nah, bersamaan dengan engkau kalian mengetahui min qaulikum dari perkataan kalian sami Allahu liman hamidah. Sehingga min qaulikum maksudnya dia si makmum juga disunahkan membaca mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dipahami seperti itu ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idzan tasaba qaiman. Dan ucapan orang yang salat rabbana lakal hamdu jika dia telah berdiri tegak. Dibaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau lakal hamdu Rabbana atau alhamdu li Rabbina atau li Rabbina alhamdu. Jadi ada 7 di sini sebutkan. Yang lebih utama adalah yang pertama. Wa tasbihu fi ruku'i tasbih, bacaan tasbih ketika ruku'. Ini hayah ya. Meskipun yang lain ada mazhab lain mengatakan wajib. Kita sebutkan yang dalam mazhab Syafi'i. Ini makruh kalau ditinggalkan ya. Dia orang ruku' tidak membaca tasbih, ini hukumnya makruh. Sampai ada yang mengatakan, para fuqaha, orang yang senantiasa meninggalkan tasbih ya, dalam ruku dan sujud, maka persaksiannya tertolak. Nah, ini makruh, jangan ditinggalkan secara terus-menerus ya. Watasbihu fi ruku'i, baca tasbih ketika ruku'. Wa'adna al-kamali fi tasbih subhana rabbiyal azim. Salasan. Yaitu bentuk sempurna yang sempurna yang minimal. Adna itu minimal, kamal itu sempurna. Jadi sempurna ada yang minimal, ada yang maksimal gitu maksudnya. Ya, sempurna minimal subhana rabbiyal azim salasan 3 kali. Ya, kalau satu kali apa? Ini namanya aslu sunnah. Ini ada istilahnya nanti aslu sunnah, ada namanya adnal kamal, ya. Kemudian ada yang paling sempurna, itu ya al-akmal, yang paling sempurna. Nah, aslu sunnah, mendapatkan pahala sunnah, sudah teranggap melakukan sunnah, cukup baca satu kali. Seperti itu. Enggak apa-apa, baca satu kali itu sudah dapat pahala aslu sunnah. Tapi kalau yang sempurna minimal 3 kali. Ya, dibaca 3 kali. Kemudian wa tasbihu fi sujudi, kemudian tasbih ketika sujud, wa adnal kamali fi subhana rabbiyal a'la salasan. Untuk sempurna yang minimal adalah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wal akmalu fi tasbihi ruku'i wa sujudi masyhurun. Ya. Dikatakan masyhur gitu aja ya. Yang paling sempurna itu masyhur. Jadi di sini ya, bentuk sempurna yang minimal 3 kali. 3 kali ini disunahkan bagi imam, makmum, juga munfarid. Ya. Ini disunahkan 3 kali bagi imam, makmum, juga munfarid. Kemudian disunahkan pula melebihkan dari 3. Ya. Sampai nanti 11. Ya. Dan tidak lebih dari 11. Ya. Maksimal 11. Disunahkan bagi munfarid. Nah, dia sholat sendirian. Panjang-panjang enggak apa-apa. Gitu. Juga disunahkan bagi imam. Yang jamaahnya adalah mahsur. Mahsurun. Mahsurin. Jamaahnya mahsur, terbatas, dan ridho. Kalau dipanjangkan. Ini mau nambah bacaan tasbih aja harus ridho jamaah. Hanya seperti itu. Hanya sekedar baca tasbih. Ya. Disyaratkan jamaahnya itu mahsur. Ya, orangnya itu saja. Sehingga kalau sudah imam takbir, ya itu nanti enggak ada orang lain itu yang orang yang enggak biasa sholat di situ. Dia sudah tahu. Kemudian juga selain mahsur disyaratkan ridho. Kalau diperpanjang. Hanya menambah ini, menambah lebih dari 3 itu disyaratkan seperti itu. Ya, tadi sudah disebutkan adnal kamal 3, kalau aslu sunnah 1. Wal akmalu yang paling sempurna tadi untuk rukuk dan sujud mashhur yaitu 11. Itu paling maksimal. Maksimal sempurna 11. Tapi tadi apa? Syaratkan kalau lebih dari 3 itu, kalau lebih dari 3 disunahkan untuk munfarid. Kemudian kalau munfarid sendirian ya, enggak masalah. Kemudian dia imam yang mengimami jamaah kaum yang mahsur dan ridho kalau diperpanjang. Seperti itu ya. Kalau ingin melebihkan 3. Dengan kata lain, ya pada asalnya hanya 3. Bacanya hanya di 3 kali. Berikutnya, wawad'u al-yataini alal fahidaini fil julusi litasyahuti al-awali wal-akhiri. Ya bersudu al-yada al-yusra bihaithu tusamitu ru'u suha ar-rukbah. Wa yakbidu al-yada al-yumna ay asabi'aha illal musabihata minal yumna. Fala yakbiduha. Fa innahu yushiru biha rafi'an la hala kaunihi mutasyahidan. Wadhalika inda qawli illallah wala yuharikuha. Fa'in harokaha kuriha, wala tabtulu solatu fil asohi. agak panjang ini ya suaranya. Wad'ul yadain, meletakkan kedua tangan alal fahidaini di atas paha. Fil julus, ketika duduk, yaitu duduk ini disebutkan di tasyahud awal wal akhir. Maksud paha adalah maksud kedua tangan itu ada kedua telapak tangan. Maksud kedua paha adalah ujung dari paha. Fil julus, yaitu ketika duduk, itu sebutkan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Meskipun dia apa, tidak bisa bacaan tasyahudnya, maka juga dia seperti ini duduknya. Apa, bukan duduknya, apa itu? Tangannya ini ya, ini 16 tangan, meletakkan tangan. Bahkan kalau dia sholatnya dengan berbaring ataupun terlentang, juga disunahkan demikian jika dia mampu ya. Karena apa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Agar dia menyerupai seperti orang yang mampu. Di syarat disebutkan, bentuk ini meletakkan kedua telapak tangan di ujung paha, itu untuk tasyahud awal, tasyahud akhir, juga untuk duduk istirahat ya, dan juga duduk di antara dua sujud. Nah, pensyarah mencukupkan tasyahud awal dan akhir karena nanti setelah itu beliau menyebutkan yabsutu yadal yusra dan seterusnya itu tadi. Agar tidak disalahpahami. Ya, beliau mengatakan yabsutu al-yada al-yusra bihaitsu tusamitu ru'usuha ar-rukbata. Dia membentangkan, tidak menggenggam, membentangkan tangan, telapak tangan yusra kiri, di mana dia tusam itu dia apa, ya bertemu ya, bertemu dengan lutut, ya, bertemu dengan lutut. Jadi kan setelah ujung paha itu kan lututnya. Wa yaqbidu al-yada al-yumna, kemudian tangan kanan digenggam. Ay asabi'aha, yaitu jari jemari tangan kanan digenggam. Illa, kecuali yang tidak digenggam adalah al-musabihah, jari telunjuk. Ya. Minal yumna, ya, jari telunjuk yang tangan kanan. Maka fala yakbiduha, jari telunjuk tangan kanan tidak genggam. Fa innahu yushiru biha, maka orang sholat berisyarat dengan jari telunjuk tangan kanan, rafi'an laha, dengan diangkat. Hala kaunihi ketika dia sedang mutasyahidan membaca tasyahud, bersaksi. Membaca tasyahud. Wadzalika inda qawlihi illallah, yaitu diangkatnya dari telunjuk kanan itu ketika ucapan illallah. Ini dalam mazhab mengangkat dari telunjuk itu ketika ucapan illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jika ketika hamzahnya mulai dibaca, mulai diangkat illallah gitu. Dan tidak diangkat sebelum itu. Meskipun ada yang berpendapat ya, yaitu diangkat dari telunjuk sejak awal tasyahudnya, sejak awal mula tasyahudnya. Ini ada pendapat mengatakan demikian. Wala yuharikuha, tidak digerak-gerakkan. Ya, kalau dalam mazhab ini tidak digerak-gerakkan, ya pendapat lain mengatakan disunahkan digerak-gerakkan ya. Disunahkan digerak-gerakkan. Dan pendapat mengatakan demikian. Ya. Karena ada hadis Wa'il bin Hujr. Nah, itu ada yang mengatakan yang mengambil hadis tersebut sehingga digerak-gerakkan. Fa'in harokaha kuriha, kalau digerak-gerakkan dalam mazhab hukumnya, hukumnya makruh. Wala tabtulu sholatuhu fil asah. Maka tidak batal sholatnya kalau jari telunjuknya digerak-gerakkan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab. Ini muktamad. Karena apa? Karena gerakan jari jemari itu adalah gerakan ringan. Pendapat lain mengatakan sholatnya batal jika digerakkan 3 kali secara berturut-turutnya. Mestinya ya 3 kali lebih gerakannya itu. Ya kan? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab kalau jari jemari digerakkan. Jari jemari aja ya. Bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan ikut gerak, batal. Ya, ini terjadi perbedaan kalau jari jemarinya digerak-gerakkan. Di sini disebutkan fil asoh. Kalau dikatakan fil asoh, ini prosiliasinya kuat. Artinya lawannya itu ya juga kuat pendapatnya. Tapi fil asoh itu lebih kuat. Ya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Karena lawannya juga kuat. Nanti kalau disebutkan ala sohih, ya, dalam mazhab ini yang sohih, ala sohih, atau fi sohih, maka itu perselisihannya lemah. Sehingga lawannya nanti lemah. Ya. Sehingga ya apa ya dipilih yang sohi itu. Tapi kalau fil asoh itu lawannya itu juga kuat. Jadi ada yang mengatakan batal sholatnya menurut pendapat yang kuat pula dalam mazhab. Maksudnya seperti itu. Pendapat dari ashabul wudu. Karena ini asoh, lawannya asoh sohi. Ini pendapat ashab. Lawannya sohi dia dhaif. Kalau ini menurut pendapat yang sahih dalam mazhab, nah ini berarti lawannya lemah. Lemah ya sudah nggak usah ditoleh gitu. Maksudnya gitu gampangnya. Ini pendapatnya lemah. Gampang lah ambil yang ini gitu loh. Ambil yang sahih. Tapi kalau fil asoh, ini pendapat lawannya juga kuat. Tapi lebih kuat yang ini gitu loh. Lebih kuat yang asoh. Perselisihannya kuat ya. Ya maksudnya kuat karena dalil masing-masing kuat gitu loh. Masing-masing kuat tapi ini lebih kuat dalam mazhab. Wal iftirasu fi jami'i jalasati atau jalsati, yaitu duduk iftirash di semua duduk al-waqi'ati fi shalah, yang ada dalam salat. Julusil istirahati wal julusi baina sajadataini wa julusi atasyauti al awali. Duduk iftiras yaitu di semua duduk dalam sholat, ya. Nanti ada pengecualian ya, yaitu duduk istirahat, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal. Ya, kita minta waktunya sedikit ya. Ini soalnya sudah mau selesai pembahasannya. Nanggung. Wal iftirasu an yajlisa as-syakhsu ya. Ala ka'bil yusra ja'ilan dhahraha lil ardi. Wa yansiba qadamahu al-yumna wa yad'a bil ardi atrafa asabi'ahu asabi'aiha li jihatil qiblati. Nah, duduk iftiras adalah seorang menduduki menduduki Ka'ab Yusro. Ya, gampangnya pantatnya itu menduduki atau pangkal paha atau pantat menduduki apa? Ka'ab Yusro. Mata kaki, kaki kiri. Mata kaki, kaki punya mata kaki. Yang kiri ini diduduki. Ya, gitu. Wajah ilan udhohroha lil ardi. Kemudian punggung, punggung kaki di bumi, ya, di tanah. Wayan siba qodamahu al yumna. Kemudian menegakkan kaki yang kanan. Tegakkan, kemudian wayal doa bil ardi atrofa asobiha. Kemudian ujung-ujung jari jemari diletakkan di tanah, lantai, menghadap kiblat. Ya, sama kita paham ya. Watawaruku fil jalsatil akhirati. Ini tadi kan iftiros di semua duduk, pokoknya iftiros. Semua duduk dalam sholat, iftiros. Nah, kalau yang tawaruk, khusus fil jalsati al akhirah. Duduk yang terakhir, itu baru tamaruk. Watawaruki fil jalsatil akhirati min jalsati sholat. Jadi duduk sholat. Waya julusu at-tasyahudi al-akhiri. Yaitu adalah duduk tasyahud akhir. Watawaruku misl iftiros. Tawaruk itu semisal iftiros. Illa kecuali. Annal musolya yukhriju yasarohu. Ala hayatiha. Bil iftiros. Min jihati yaminihi. Kan tapi seorang yang sholat. Dia mengeluarkan. Yang kiri tadi. Kiri tadi kan diduduki. Ya. Kalau ini tawaruk dikeluarkan. Sesuai dengan apa keadaannya seperti itu pilih kiros kemudian dari sisi kanan lewat sisi kanan wayul siku warikahu bil ard dan warik dari pangkal paha ya, atau pantat pangkal paha itu nempel di tanah di lantai jadi kalau iftiros wariknya menduduki mata kaki kaki kiri kalau tawaruk nempel di tanah. Amal masbuku wasahi, adapun orang yang masbuk, terlambat. Wasahi, nanti ada definisi masbuk sendiri ya. Wasahi dan orang yang lupa. Fayahtarishani wala yatawarokani. Jadi dia masbuk. Masbuk berarti imamnya sudah tasawut akhir, dia nanti kan dia menambah. Jadi dia belum terakhir, karena dia nanti berdiri. Maka dia duduknya iftiros dalam mazhab. Kemudian wasahi orang yang lupa. Misalnya dia apa? Ingin sujud sahwi. Ya, dia ingin sujud sahwi. Kalau ingin sujud sahwi, dia iftiros. Walaupun di rokaat tasawuf akhir, ya, dia ingin sujud sahwi. Kalau dia ingin sujud sahwi, karena sujud sahwi sunnah. Ya kan? Dia ingin sujud sahwi karena dia melakukan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, maka dia iftiros. Ya. Baru sujud sahwi, baru kemudian duduk lagi tawaruk. Jadi intinya tawaruk itu adalah semua duduk yang setelahnya salam, baru tawaruk. Ya, entah dia sebagai apa, pokoknya kalau terakhirnya habis itu salam, ya baru tawaruk. Kalau masbuk itu setelah duduk, dia meskipun imamnya di tasawuf akhir, dia setelahnya enggak salam. Tapi setelahnya dia berdiri untuk menggenapkan rokaat yang tertinggal. Kalau setelahnya salam, baru dia tawaruk. Kemudian yang berikutnya, wataslimatu as-saniyah. Salam yang kedua. Amal ula, adapun salam pertama, fasa baqo'anaha min arkanis sholah. Maka telah lewat pembahasan, dosanya itu termasuk apa? Rukun-rukun sholat. Sudah selesai tentang sholat. Alhamdulillah. Pembahasan berikutnya adalah tentang yaitu perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Untuk pertanyaan yang pertemuan yang kemarin, yang pertama mengenai mengangkat tangan ketika kunut. Nah, itu ya disunahkan mengangkat tangan. Kemudian doa sebelum salam. Artinya setelah tasyahud akhir, solawat, kemudian apakah disunahkan doa? Ya, juga disunahkan doa berkaitan dengan urusan dunia atau akhirat. Allah alam bisawab. Jadi keterangan bisa jadi kitab-kitab yang lainnya. Kemudian bacaan kunut, apakah cukup dengan doa saja? Ya, kemarin kita sebutkan di syarah Fathul Qorib itu kan hanya doa saja yang penting, tapi di Al-Bajuri menyebutkan plus sana. Nah, apakah cukup dengan doa saja? Menurut sebagian fuqaha Syafi'iyah cukup dengan doa saja tanpa sana. Meskipun yang lain mengatakan ada yang mempersyaratkan harus dengan sana. Sehingga kalau mengikuti sebagian fuqaha Syafi'iyah boleh hanya doa saja. Allahu a'lam bishawab. Masalah mensirkan mensirkan kunutnya. Ketika sana apakah disirkan? Kalau lihat Zuhair Ibarah di Hasyiah Al-Bajuri hanya mengatakan, bahasanya beliau mengatakan, fa in sami'a kunutal imam, jika makmum mendengar kunutnya imam, maka amana jahron li tu'a. Maka dia mengaminkan secara jahr, yaitu untuk doanya di imam ketika baca kunut yang kandungannya doa. Wasa rokahu siron fisana, kemudian membersama imam secara sir. Awas tamiu lahu bila musyarakah, atauhanya dia diam saja, tidak melakukan membaca pujian ketika sir. Tidak membaca pujian bersama imam. Jadi zahirnya ini imam membaca sana juga secara jahr, kemudian ketika makmum mendengar dia juga membaca secara sir, yaitu sana. Tapi bisa juga dia diam. Nah, karena di sini sebutkan tadi fa'in sami'a. Tetapi kalau sana dari sebelumnya bahasanya untuk jahr sama sir ini kan dalam kunut masuk kesunahan ya. Sehingga kalau imamnya jahar ya makmumnya mengaminkan. Ya. Kalau nanti imamnya disirkan kunutnya ya makmumnya sir. Ya. Seperti itu. Dan ini juga ada perbedaan pendapat dijaharkan atau disirkan. Sehingga kalau yang melakukan imam membaca sana disirkan ini selawan ada keterangan yang lebih detail, tapi anak belum menemukan kembali seperti itu. Tapi ini hanya masalah afdholiyah, ya. Apakah dia disirkan atau tidak? Kalau zahir di Baru Al-Bajuri, dia disebut dijaharkan semuanya. Nanti kita sampaikan kalau ketemu ibarah di kitab yang lain masalah ini. Baik. Dari kemarin sudah kita singgung-singgung, ini ada yang doa, ada yang sana gitu ya. Ya kan Allahumma hdini fiman hadait, ya kan doa, ya kan wa'afini fiman afait, ya doa juga ya. Kemudian watawalni fiman tawalait, wabarik li fima atait, waqini syarra ma qadait. Nah, ini kan doa-doa. Nah, setelahnya itu sana fa innaka taqdi wala yuqdu alaik. Fa innahu la yadhillu ma walait, itu maksudnya sana. Nah, seperti itu. Sehingga ada yang doa, ada sana. Yang belum terjawab, ini sama kita lihat lagi. Nah, karena ini apa catatannya di handphone ini anak pakai untuk online, jadi anak mau buka ini kelamaan. Ya. Kayaknya ada yang tertinggal. Yang roti dalam hal safi, apakah makmum boleh baca Al-Fatihah selesai duluan dibandingkan imam untuk sholat jahriyah? Jahriyah maksudnya, ataukah Al-Fatihah dibaca untuk diri sendiri pada saat imam baca surat lain setelah imam baca selesai Fatihah. Yang utama tadi seperti itu, hukum asalnya dia membacanya ketika imam sakta. Asalnya gitu. Jadi imam selesai baca Al-Fatihah, dia berhenti, sakta diam, dalam artian itu diam tidak menjaharkan. Ya, dia baca surat dulu misalnya. Itu kemarin sudah kita contohkannya. Dia baca surat dulu, sir. Seukuran kira-kira makmum bisa membaca Al-Fatihah baru dia menjaharkan bacaan suratnya imam tersebut. Ya. Kalau makmumnya memang demikian atau ada yang mengamalkan demikian. Kalau ada mungkin di lingkungan yang mazhabnya pokoknya kalau jahar nggak baca Fatihah ya mungkin nggak perlu seperti itu, nggak perlu sakta. Tapi di situ kalau tadi di hasil Al-Bajuri disebutkan kalau dia khawatir terluput Al-Fatihah, maka dia membaca bersamaan dengan sang imam baca Al-Fatihahnya. Kan ada imam yang cepat. Ada imam bahkan cepat bacanya. Setelah baca Al-Fatihah, baca suratnya cepat. Pendek, cepat gitu kan. Dia baca Al-Fatihah enggak. Kalau dia baca Al-Fatihah nanti, setelah nunggu Al-Fatihahnya imam selesai, nah, nanti dia enggak luput Fatihah gitu loh. Biasanya suratnya pendek-pendek cepat pula gitu. Kulhu misalnya gitu kan. Ya pokoknya yang pendek-pendek dan cepat. Kita kan baca Fatihah kita akan ketinggalan. Maka kalau dikhawatirkan itu, maka bisa membaca bareng dengan bacaan Fatihahnya sang imam. Makanya karena ada boleh bareng tadi, kemudian ada gambaran masalah amin tadi. Ada gambaran aminnya makmum bareng aminnya imam kan itu. Ada gambaran seperti itu. Dan juga ada gambaran Al-Fatihah imam sudah selesai kemudian makmum belum selesai Al-Fatihah karena bacaan imam cepat, makmumnya lambat. Maka di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah makmum dia mengaminkan bacaan imam. Nanti ada pembahasan di masalah muwalah Al-Fatihah. Misalnya dia baru membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah amin gitu kan, maka dia juga mengucapkan amin. Maksudnya ini gambaran, berarti ada gambaran imam dan makmum membersamai imam dalam Al-Fatihah dengan ketentuan tadi dikhawatirkan terluput Al-Fatihah. Rabbana atina fiddunya. Insya Allah nanti kita nukilkan kalau ada ibaroh mengenai hal ini. Ibarat yang membolehkan makmum untuk memotong muwalah ketika membaca Al-Fatihah seperti takmin bacaan Al-Fatihah imam memberi kesan makmum tidak membaca Al-Fatihah setelah imam. Setelah imam selesai bacaan Fatihah. Iya betul tadi barusan kita sampaikan ya. Ini berarti apa? Ada gambaran bareng gitu. Sehingga membaca Al-Fatihahnya itu berbarengan dengan bacaan imam dengan syarat tadi ada kekhawatiran. Tapi hukum asalnya setelah bacaan Al-Fatihah dari imam. Takbir intikal setelah tasawuf awal, ya semua takbir intikal itu hukumnya hai'ah, sunnah hai'ah. Ya, cuman bedanya kan ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Jadi ada hai'ah itu takbirnya, ada hai'ah mengangkat tangan. Ya, kemarin sudah kita bahas. Di hasil Bajuri disebutkan wala yusanu tahribuha, wakila yusanu. kila di sini maksudnya masih pendapat dalam mazhab biasanya seperti itu. Kalau ada kila itu pendapat lemah, ada ubah mazhab yang mengatakan demikian. Karena belum bisa mendapatkan itu pendapatnya siapa. Kebiasaan para fuqaha ketika mengatakan kila, kila itu adalah ya internal mazhab. Kalau eksternal mazhab biasanya disebutkan Indal Malik, Indal Abi Hanifah, dan seterusnya. Biasanya seperti itu ya. Tapi perlu kita cek lebih lanjut. Itu hukum asalnya seperti itu. Karena anak belum tahu ini pendapatnya siapa. Dan tadi memang disebutkan seperti itu. Karena ada hadisnya yang mengatakan menggerak-gerakkan itu. Untuk pendapat mu'tamadnya sudah kita sebutkan. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khair atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita bisa istiqomah untuk menyelesaikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.